Mas tinggal kampung jauh di sana. Sio mama, ada DP lama, ada DP lama. Apa tempo kita balik ulang ke sana? Tubelo selalu tabaya. Tabarindu rindu tubelo su jauh di mata. Sio mama, siang tarindu muni semua. Hati rindu balik ulang ke sana. Mama ku dapat mama papa bersaudara. Setara tahan rindu kadara. Tapi lo marah hai selalu kita bangga. Kita lebih yang sejauh tapi rindu nam dan panjang. Cuma ingat-ingat kita karena suara. Mama ku bingi buah lama. Hari ini tinggal di muna dewi adonan. Susah senang sendiri kita tanggung. Hidup di randau jauh dari kampung. Rasa paling jauh Bataria minta tolong. Jauh dari Tobelo rasa rindu minta ampun. Hati rindu balik air mata malele. Ingat adat budaya tidak-tidak cakalele. Tak ada yang bisa pele ini torang manele. Kuih hidup tohani sama-sama tumpang panggil. Yo, kondo Tobelo su paling jauh. Kita di sini tahan rindu mamae. Pulang ke kampung. Kampung jauh di sana, sio mama. Ada DP lama, ada DP lama. Apa tempo kita balik ulang ke sana? Tobelo selalu tabaya. Tabarindu rindu Tobelo su jauh di mata. Sio mama, ada doka siang. Ada kasih yang tak rindu muni semua. Kalau duduk sendiri kita ingat bangun tiba saudara yang jauh di sana. Rasa-rasa memanangis di tanah orang sendiri. Tiago Tobelo kita sayang. Oke, Tobelo gagah Tobelo sampai macam negara. Araba foya, kaya ragam mana budaya. Paling baku masuk dia kita tarang beda. Tobelo hiderera itu dia torang punya. Baku pegang tangan adik kakak mari jaga. Itu yang bikin kita selalu bangga.